Al-Quran. Pertanyaannya kenapa saiki sing cekelan Quran kok gak tambah tangi, kok tambah mendlep. Liyane wis mikir rembulan, kenapa yang pegangan Quran malah balik ngombe uyune unta. Ya mesti ada yang salah. Sing kono wis mikir bagaimana membangun sistem peradaban baru dunia, lha sing kene malah mundur ngurusi katok cing cingrang. Iki ada apa? Quran kok dadi meng problem niki. Ono sing ngaji Quran malah petuke kirek halal. Ini pasti ono sing salah iki. Padahal kita melihat betapa anak-anak kecil hari-hari ini dikulik ngapal lo Quran dermimil. Masya Allah, tumbuhnya rumah tahfidz, tumbuhnya pondok pesantren Al-Quran. Tapi kenapa peradaban Islam ini gak tangi? Ini kan pasti harus ada pertanyaan. Kan kudu ditakok no yang ngeten iki. Menurut Mbah Halim itu ngomongnya gak cedok, tapi mampu merubah masyarakat. Lho iki sing tambah cedok malah ngerusui masyarakat iki piye? Dalile tambah cedok tapi tambah sering bertabrakan karo masyarakat. Sampeyan bayangno. Sunan Geseng niku sangune nameng Ya Hayyu Ya Qayyum niku mawon kliru ya kayuku ya kayumu. Tapi mampu membangun peradaban Jawa menjadi peradaban yang setara dengan dunia Islam yang lain. Sunan Kalijaga niku sangune nameng Loku Olo Holo Kuwato. Sejangkung niku lho. Sariten niku sangune meng Allahu Akbar Allahu Akbar. Niku mawon kliru lawa bubar lawa bubar. Tapi terbangun sebuah peradaban sebesar ini. Duh, iki kan kudu digoleki, pasti ana sing salah. Dan ini kesalahan ini pasti tidak main, Ma. Main opo kira-kira dul? Ayo dipikir bareng-bareng ini. Runtuhnya peradaban yang ada di Timur Tengah, runtuhnya peradaban yang ada di Balkan. Ya nek ya are tangi piye poi. Nah. Iki pasti ada masalah. Lah kira-kira masalahe nang endi? Apakah Qur'annya yang bermasalah? Ora, menungsane sing bermasalah. Kenapa menungsane bermasalah? Saking seringnya mengatakan bahwa mereka lah yang paham Qur'an. Titik-titik Qur'an yang ini, titik-titik Qur'an yang ini. Koyone wong niku sing iso duduh nih Qur'an. Padahal Qur'an sing duduh no menung, menungso. Ini kan dunia kuwalik lho. Angger wong duduh ke Qur'an. Padahal Qur'an niku sing duduh ke menung, menungso. Wong pekok-pekok iku iso ngerti gara-gara diduduh no karo Qur'an. Angger ora cocok, oh kafir ora seneng Qur'an. Nunggu sik. Mangkane wong mau Qur'an itu ndak bisa diragukan wong Qur'an kok. Tapi sing maca ya sak gelemmu ora urus ya ora apa-apa. Sebab wong maca Qur'an niku iso kal khimaru yakmilu asfara, kaya kimar gawa catetan, tapi bisa juga kaya napa? Ya bakul. Ishtaro bi ayatillahi tamanang qali halilah. Lha iya. Mari kita lihat fenomena ya, fenomena yang sangat nyata di depan mata iki. Jo ngantuk iki. Hal iki nasibe wong Islam. Sing sering ribut iki lak zalikal kitabula roi bevi. Lah awak dhewe iki ya kudu yakin dalikal kitabula roy bevi. Quran iki ora ono keraguan babar blas. Artine nopo? Barang donya sakmene gedhene, sakmene ruwete kanggo ni Quran enteng. Problem dunia dan angkasa sak mene. Cara Gus Jazuli dunia di Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Zaman sekolahan buku ngoten niku. Ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ning syarate mari kita dudukkan Quran sebagai petunjuk. Dudu menungso sing dudukke Quran. Sebab munine Quran ngoten niku, zalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Sampai nek ngaji nang pondok iku lak ero tak jenenge hutan niku master. Nek master niku lak kudu ana faile. Lah faile sapa nang kono iku? Sampai nek ero nang kono iku ya Kanjeng Nabi. Dadi sing ngero Quran niku Kanjeng Nabi. Jadi pokok. Sing liyane iku wis MLM berikutnya. Sing ngero niku jelas Kanjeng Nabi. Lah nek sing ngero iku Kanjeng Nabi, bagaimana cara berhubungan antarane Kanjeng Nabi atau antarane awak dhewe karo Kanjeng Nabi? Piye carane ben awak dhewe niku entuk udan sing seko Kanjeng Nabi? Ya kudu melep bunang Nabi. Carane mlebu nang Nabi, tumbuhkan mahabbah dateng Rasulullah. Dengan cara apa? Online karo Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lha mulo sampean gak kerasa sajane. Kenapa kita ini diulang solawatan, dikongkon maca solawat, dijak mulutan, dijak Isra Mi'raj, untuk apa? Agar orang punya pintu masuk iso mlebu dateng mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Nah sebaliknya, pada saat hari ini ana wong sing sakmono akeh yang tidak punya pintu masuk untuk mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Krungu selawatan gudiken. Duh, iki kandhani sampean kok ngono. Lha niku makanya kemudian nek cara arep mlebu nang Quran, santri kaya apa ae, tumbuhkan dulu biar punya hati yang sambung karo Kanjeng Nabi. Cek online karo Nabi, entuk wifi ne Nabi lah paling ora. Nah itu mulu diulang. Lho mulu santri niku sak duruke diulang liyane agar mendapatkan apa? Hudan niki wau teko Al-Qur'an, ayo mlebu dateng Kanjeng Nabi. Mula sampai aning desa-desa kiai apae Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Untuk apa? Ben kenal Nabi. Lah ya sing santri-santri marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban jaddal husaini la marhaban marhaban. Iki sing santri lawas, santri debak. Nek santri simtu duror wassalamun mustamirun kulakini antajantat. Sing santri tuwek, halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Akhirnya semua orang punya pintu untuk masuk mahabbatir roh Rasul. Sing ibu-ibu neng desa-desa wong senengane dangdut, ya Rasulullah salamun alaik de de de de de de. Ya Rafi Asya Wadu Fatayaji. Nah itu ya iwal karami ya uhailal jud ya uhailal jud iwal karami duhai senangnya pengantin baru. Wes harus punya punya dalan, punya thariqah untuk mahabbati Rasul. Sing seneng Jawa, kiai memperbolehkan ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Angliak numpak. Wes ini ditempuh oleh para ulama. Para kiai, para ulama menempuh perjalanan ini. Bahtilok nopo, bahtilok nopo. Gustur. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lu ini gula dangdut. Akhirnya semua orang dengan kecenderungan masing-masing punya jalan untuk mahabbati Rasul, menempuh jalan hudan. Nah, akhirnya tumbuh rasa cinta pada Rasul di mana-mana. Seneng delok apa agar mambu Rasul, seneng tekan Habib Syekh, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Ya nanana. Ketekan. Lah wong Klaten ra ngerti artine opo. Tapi karena sudah tumbuh mahabbah teko. Tawakkal ya nanana. Akhir go gendero teko seneng. Ya nanana. Wene. Gendero Sleng munggah, gendero Iwan Fales yo munggah, genderone Mbah Surip yo munggah wae. Ya nah. Tangane pegel ngene. Pegel ngene, ngene wae. Lah. Akhirnya bocah-bocah niki, cilik-cilik niki punya pintu menuju hudalil muttaqin. Iki pokok kanggene para ulama, iki lebu sik, sambung sik karo Nabi. Begitu tumbuh cinta, wis persis kaya wong pacaran. Selawatan ngene-ngene, persis ana sing protes apa? Seneng Rasul kok berlebihan begitu. Itu gulu itu, berlebihan itu. Musyrik itu lho. Uang ratau petok iso demikian cintai lah. Nek gak dibangun manhajnya, gak bisa. Buktinya apa? Sing ratau solawatan orang duwe mahabbah datang Rasulullah. Melu sunnah tapi gak duwe mahabbah. Wani ngelok no wong tuane Nabi mlebun neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lho iku nandake napa? Dia tidak punya jalur menuju mahabbati Rasul. Bahkan burdah dilokno musyrik. Padahal itu mahabbahnya Syekh Busiri ketika merindukan Rasulullah. Sampai akhirnya anak-anak di sini, santri-santri ini punya bahasa mahabbah. Ya gak bisa diprotes Kang, karena sudah mahabbah. Mahabbah itu perlu pacari lewat. Yes. Nah, ya biasa cinta Rasul ya. Yeah. Seneng. Santri baru pacare kok aduh sarunge iya. Lho itu kan biasa mahabbah. Ini orang punya mahabbah, orang punya cinta.

wong sing iman karo sing gaib, sebab kalamullah bila sautin wala harfin medun teko lewat Kanjeng Nabi dunke karo Jibril dunke karo Gusti Allah nang Lauhil Mahfuz tekan kene kabeh gaib. Ayo mula wong ne arep mlebu wis mlebu ning mahabbati Rasul kudu dielingna. Ayo alladzina yu'minuna bil gaib, wong-wong sing iman karo sing gaib. Lho supaya iman karo sing gaib, para ulama mendekatkan kaum muslimin pada sing gaib dengan manhaj-manhaj dan ilmu-ilmu tertentu. Untuk apa? Agar orang sebelum masuk Quran nyenggol paling boten kali sing gaib. Kanjeng Nabi 15 tahun munggah medun gua Khira. Syekh Abdul Qadir disekolahi selawe tahun teng padang pasir supaya napa nyenggol sing gaib. Santri diajari dalailul khairat, minimal diajari khizib, minimal mana mahabbah. Cek ngrasakno experience of religion dari Gus Jazuli. Pengalaman keagamaan nyenggol sing gaib. Begitu wong masuk sing gaib, keterbatasan manusia menghasilkan khusnud khusnudzan. Dateng sinten? Dateng Gusti Allah. Khusnudzan tukul ya Allah. Betapa jarak yang jauh antara zahir saya dengan kegaiban itu. Lamuno nyenggol menghasilkan ilmu gaib iki ana. Akhirnya apa? Uang-uang sing memahami gaib niki. Lah iki lah. Mbah Lim duwe kaya ngoten niku. Mbah Lim duwe. Sebab Mbah Lim menempuh perjalanan menuju sing gaib. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikate medun. Sapa sing dadi presiden? Takok ingkang sing dadi presiden sapa? Mega seso, ya tadi wong mesti kandhani karo sing gaib kok. Lho, terus sak niki sampean bayangno ketika kemudian orang sing ra duwe mahabbah, mlebune wae wis ra duwe mahabbah, tekan yu'minu nabil gaib, dadi metengkelek, gaib tidak ada. Yang tahu gaib hanya Allah. Rasul enggak ngerti gaib. Model wong sak niki angger krungu gaib gudik, gudikan. Uang mlebu Quran tapi yuk bila bil gaib pembelas sak niki sak niki. Loh, Klaten pusate niki, Solo pusate. Kenapa tahlil tidak dikatakan tidak ada gunanya? Soale tahlil iku gaib. Dongakno wong mah wong mati. Kenapa keris dimusyrikno? Karena ning jero kono ana gaib. Angger krungu gaib ora eneng. Ora eneng. Kamu jangan percaya itu. Itu bohong itu. Itu bohong itu. Tahu gaib apa? Sampean bayangno. Begitu orang-orang sepini sing kene iki mau, mahabbati Rasul wis ora duwe, ilmu gaib blas ra ngerti. Bahkan mengatakan yang gaib itu tidak ada. Akhire maca Quran bener-bener kal khimaru yahmilu asfara. Ya meng maca catetan to. Ngene lho, mulo kocluke ora umum wong nek wis ngono iku. Dan itu masalah terbesar kaum muslimin hari ini, sampean. Mula mumpung durung kandhanono, Gus. Anu kladene Gus el kandhani wong-wong niku. Bahwa mlebu ning Quran iki yuk minu nabil aja mbok kafirno wong nek belajar gaib. Jangan jauhkan sistem pendidikan Al-Qur'an dari yuk minu nabil gaib. Karena masalah gaib haram. Haram. Haram. Musyrik. Hawa, akik musyrik napa soalnya ana gaibe. Ali wayahe watuk. Perubahan suhu sing mboten watuk nameng watu. Karo kursi ora watuk. Tahu ini ya Wis muga-muga gak dadi watuk. Itu problem terbesar. Gaib gak ana, dimungsuhi tenan saniki. Muni gaib iki mungsuh buyutan saiki. Bocah nang wit gedhe, musyrik, karena ana gaib ini ngene. Keris musyrik ana gaib. Sampai talqin ini ra oleh, ane gaib. Ra ketok. Dongakno wong mati haram, gaib. Soale ana gaib, anggere krungu gaib ngono masalah. Maka akhirnya orang ini di pintu awal gagal, pintu kedua ya gagal. Nah, kegagalan berikutnya di mana? Di ketiga. Yuqimu naso sholah. Wa yuqimu nasolah pasti gagal. Kenapa? Karena yuqimu nasolah niku ngadep sing gaib. Gak ro ketrima apa ora. Sing salate ketrima ya bar salat ya nguyuh, sing ra ketrima ya iso nguyuh. Artinya apa? Secara zahir tidak ada yang bisa membedakan salat ketrima apa ora. Mula wong nek yu'minu nabil ghaib iki mateng, mikir ketrima apa ora wae wis mumet. Kok maneh sempet alok-alok wong. Tapi sik yu'minu nabil ghaib iki ora mateng, langsung ukuran salat adalah zahir. Sehingga wong sing kaya ngeten iki gampang alok-alok liyane menungso sing so salat. Wong ero takbirmu salah, ngene salah. Allahu akbar kabir musalah. Sampai beduk disalah-salahno padahal iki durung so salat. Sampai salaman disalahno. Ya akhir apa-apa salah. Sampai tahiyat ngene salah, sing bener sing ketuwil-ketuwil gitu sebut. Akhirnya wong iki cerewet wis mutur lumbung akhirnya. Sangat cerewet menghadapi orang salat. Padahal salat niku angger Allahu Akbar wis rampung to. Kenapa? Karena ngadep sing gaib diwulang ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka, wis ngibadah kaya kowe weruh Allah. Ibadah salat kaya kowe weruh Allah. Kaya kowe weruh golek ana Gusti Allah. Mula nek salat aja merem, goleki pangeran Allahu Akbar. Nek wis mbok goleki kok malah gak ero, tetep wae Allahu Akbar weruh. Rukoe bolong, malah lo ruko. Allahu Akbar, cecek ngara. Ding ding ding bakso. Allahu Akbar. Gratak-gratak kabahku kudanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Artinya apa? Kita enggak mampu menangkap mbok berusaha kaya napa ora iso kaana kata roh ora iso roh. Lha mula nek sampean wis berusaha goleki pangeran rono-rono kok gak ero malah perlu selepan perlu napa. Ya wis. Yakin Allah weruh awak dhewe fa innahu yaraka. Mula salat niku oleh ndelok napa? Oleh ndelok ruku bolong sebab ndelok ruku bolong niku minangka usaha ndelok Gusti Allah. Ning ora weruh Allah malah weruh ruku bolong, tapi sampai nek ruku bolong ojo lali. Allah sedang melihat kita. Mula ndelok ruku bolong oleh sing gak oleh dicunyuk-nyuk. Nah mboten oleh. Niku batal. Kita diku batal. Allahu akbar. Berusaha ngerungokno ben krungu pangeran. Ternyata malah krungu bakul bak. So ting ting ting obaso. Oleh sampean, tapi sampean aja lali lagi didelok Gusti Allah. Mula ngrungokno bakso oleh sing ra oleh rong mangkok, Pak. Nah niku mboten oleh. Niku batal. Lho akhirnya dalam rumus ka anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, salate awak dhewe iki salat kaya kaya ka anna ka. Apa sampean gak butuh mencari wong salat ka anaka? Wong ini wajah tu wajhiya kok ka annaka golek nang donya sing annaka. Sopo ubudullaha annaka tarahu annaka niku Kanjeng Nabi. Mula sampean nek ka annaka titipo sing annaka. Sampean sing kaya-kaya titipo Kanjeng Nabi sing weruh Gusti Allah sing online. Mula salate awak dhewe ora sah nek ra dititipke Kanjeng Nabi. Wong salat kaya-kaya mula salate dadi sah nek dititipno Nabi kanthi maca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyandak Nabi Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebab punjere awak dhewe teng Ka'bah. Ka'bah niki sing bangun ulang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim donga muga-muga anak putune gelem salat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yaskurun. Donga salat iki Nabi Ibrahim. Mula awak dhewe nek wis bar teko Nabi, candak Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sopo ali Ibrahim? Ya turune Nabi Ibrahim, ya ana Yahudi, ana Nasrani. Lha iki mulo sampeyan nyandak ali Ibrahim aja lali kono, ya ana Yahudi, ana Nasrani. Mula awak dhewe mungsuhi Yahudi Nasrani tapi bendina didongakno nek jero salat. Lah mulo cari Gusdur sesuk wong Islam iku donya Islam kabeh soalé didongakno karo awak dhewe ali Ibrahim. Mula wong nek salate manteng ora ribut karo wong Yahudi Nasrani. Ora wong bendina didongakno kok. Masih paling kalau dhewe salat ora kepethuk wong kiblate siji, tapi nek lunga haji rukun, wong Yahudi gaweke pesawat. Lah Pak Habibie kon ge pesawat mboten dadi, wong jenenge tetuko sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko. Lah karo Nasrani rukun, wong wedok-wedok iki sing ayu-ayu iku ya wedake teko Prancis. Ah wedak Klaten wis ra doyan wong beras dideplok ya blontheng kabeh. Lho, ini dinamika kehidupan wa ala sayyidina Ibrahim. Lho, iki mahabbah ora duwe. Sebab mahabbah ora duwe mulo ya kadang Allahumma sholli ala sayyidina Allah wong mahabbah ora duwe. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Uang ini duwe mahabbah kekasihku, oh sayangku. Nek ra seneng ya dul ngono. Lah mahabbah ora duwe mulo nang Kanjeng Nabi mat ngono biasa. Muhammad, mama copo tambal ban. Hele kok kene iki perkarane. Nggih. Luwang ini mateng neng yuk minuna bil ghaib melebu mahabbah teng hudan ini tadi enak yuk imunah sholai kaya Imam Syafi'i, Imam Malik sopo ya ini wong sholat ngentut biye ira popo masih nanggung sopo aku jadi Imam Malik masih gelegein tanggungan ya tak tanggungnya mula nek wempen sholat kok ngentut ira popo nek menurut Imam Malik tapi nek gelegein ora. Tapi nek Imam Syafi'i glegeken rapopo ning ngentut aja. Sing angel sampean kok ya ngentutan ya titik-titik glegek. Glegekne ya melu sapa sampean? Ya wis rame sembayang ngono mawon. Lha itu mulo para ulama biyen ya Allah, indahnya tane salat karena bener-bener disandarkan nang Allah dan tidak tahu mulo pung biyen Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong biyen sampean ngerti surate Mbah Lim sing sebenarnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ora cetok Mbah Lim. Tapi online-e rono tok ngono. Nak dhewe Allah. Loh ini terjadi hari ini. Ribut soft, ribut ngene. Apa ini loh ya? Loh sampean bayangno keributan itu timbul. Biyen alhamdulillah ngirobil ngono ya enek.

ora ngono ya ono. Sing muni banter la ngono ya muni deh. Niku badalar ketekan uang tukang pijet. Mbah kula kersane pijetan kula laris napa? Pur mandi, buka Quran sing muni apa? Ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yukhil idhama yaramim qul ya ladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin muni. Akhir karo badarat maca iki ae ya. Dimana? Ana wong sedo. Aku pengen dongakno Quran iki kira-kira wong sedo iki pas sing metu ya Yasin wal Quran Yasin. Lumula ulama-ulama duwe jenengane maksurat duwe dengan surat-surat tertentu apa Qur'ane kandha. Ana kiai ditekani tamu wong lanang rupane elek yai apa? Bojo kula cerewete masyaallah yai, yai matek kula. Apa ae salah? Bukakno Qur'an karo kiai. Hei Qur'an kira-kira ngatasi bojo cerewet iki sing endi? Metu sumumbuk mun umyum fahum la. Muni. Lah bagaimana tukang keprok kok aku tekan tukang keprok ini bunti Quran sing kira-kira cocok buat tukang keprok ya metu ida batostum batostum jabarin begitu ketekan wong wedok teko yai kula niki kersane duwe Quran pripun yai kula niku esuk wis masak meneng sawah mboten sempet deres bengi ajeng turu diganggu bojo kula. Kira-kira Quran napa sing cocok kangge kula? Ya dibukakno Quran sing endi ya cocok kanggo wong wedok sing ngene iki. Ya metu napa? Nun, metu. Mula nek diceluk bojomu jawaban, nun metu niku nek piye? Ya saiki wong pancene ora ngerti carane mlebu. Golek teknologi ora ketemu, golek napa ora ketemu, malah ketemune kirek ha halal. Lha coba iki lho ya. Mula ulama-ulama mbiyen Sunan Kalijaga menempuh perjalanan gaib ini 3 tahun. Mbah Sunan Bahaya 3 tahun. Ki Ageng Pengging 3 tahun. Mbah Hasyim Asy'ari 3 tahun dari hulu sampai hilir Kali Brantas ngatamno surat Kahfi ben bengi melek rong rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Mbah Hasyim akhirnya nyedek nonah dotil ulama dadi sak mene gedhe ne wong lene rakati sak mono tenane kok. Mula penumpange NU ya akeh ora umum. Wong sik seneng sembayang ya numpak senengane magrib tok ya numpak, setahun pisan Rio ya numpak, Bandar Dadu ya numpak. Kabeh numpak NU. Mula supire kudu pinter nih panjenengane nyopir NU. Aja grasa grusu mutah ngene apa. Mula NU iku kualem ngono. Kali begitu melayu nih banter ya nabrak ya apa-apa. Pelan ngene dong numpak. Lah sing teko iku rombongane Gusmik ambuk ngono. Sing teko rombongane Gus niku sinten sing teng Galerja Gusmo ya ngono. Sing teko rombongane Mbah Mansur popongan wah resik-resik kabeh. Ha sing teko rombongane Mbah Lim ya ana Mbah Surip bareng. Numpak kabeh. Lho mulo nupire ya kudu alon-alon lho penumpange ngono NU. Liyane NU penumpange sithik. Wong pilih-pilih penumpang kenapa? Tidak punya kesadaran mahabbatir Rasul nek duwe kesadaran nabi kabeh ditumpakno nabi kok. Nah sehingga kan kesadaran ini kesadaran ustad. Kenapa enggak bisa masuk ke mahabbatir rasul? Maka kesadarannya kesadaran sekedar untuk nopo nerus kela laku. Maka jadi kendaraannya kendaraan ini cilik sing oleh numpak sing cingkrang tok, sing oleh numpak sing jenggoten tok, tahlilan kon mudun ngono. Lah mula sing kaya ngene iki wong pancen kendaraan cilik mlayune ban banter bung kadang kene kaget diselip rang kriting. Iya, masuk banter yo. Tapi enteni ku nabrak ning arep. Wong pancene ngono ku nabrakan. Ngerti ngerti bruk ngono nabrak sapi, ngono ngono. Nabrak sapi. Ono sing bruk nabrak khilafah. Ya Allah, lha ngene iki ora belajar. Begitu kendaraan gede mlaku anteng e ra opo iki lho. Akhirnya apa? kita jadi bangsa yang tenang. Sopo lo gila nih, apa yang orang bakalir tirakati sak menusuh ini untuk apa? Masuk perjalanan yukminu nabil kaya mula uang sing kaya ini ki mateng ngono dok, ini ku dirungana uang mula kiai-kiai mbianik ngaji bismillahirrahmanirrahim sampai patu lu enak dirungana lu saiki ya Allah ngerti titik masalah lagi pisan tok munek ke hadis wong wedok solehah iku 55 bobote dadi perkara lha iku salahe soalnya nopo nganggo hadis maca Quran dadi masalah imsak tidak ada lho iku lu karepmu piye tetul tul anggere opo ngene masalah lilin masalah ya iki Yahudi hari ibu masalah iki opo pokok masalah iki dene opo to wong iki. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti irama dan alur karena dia tidak punya mahabbatiro Rasulullah ra kecipratan anitum harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Nah ulama mbiyen kecipratan ya enak ya Allah, gak patir balas. Allah pangeran wis gak apa-apa wis. Syaikhun ustadzun kiai gak apa-apa wis. Campur karo kebo kiai selamat gak apa-apa. Mbiyen musala langgar ya wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Lha wong ero kok yang bil gaib iki mateng. Takok malaikat piye Kang? Ora apa-apa ngono. Ora apa-apa, ngkon tenan 500 tahun lak ya kiai sing menang. Nang ngono sing kiai liyane lak prei ngono. Nggo tambah ono kiai haji cek jelas nek iku menungso. Nek kiai tok ngono jeneng kebo kiai selamat. Betapa itu terjadi ulama-ulama dulu. Iki bungkuse apa isine apa tenangnya luar biasa. Ya iki ae kenapa? Hoipe mateng. Nek iya masa ora nek ora masa iya nek saiki hoipe ora mateng kaya apa-apa arep ditanggung. Khilafah kudu didirikan bahkan nyebut wis saiki moh dengan sebutan kene. Kuatir. Saiki mbek bapak ibu emoh. Ayumi kae api ngono ku. Padahal nek wong Klaten iki saiki masalah. Nek kiai ra apa-apa. Wong desa celuk umi, umi mu nang diderep ngono ki perkara, Kang. Abimu nang ndi? Mbak Itletong. Ya, inilah ya. Nah, inilah. Ada problem besar di kalangan kaum muslim, maka pondok-pondok tahfidz iki sampean yo nek pengen nitipno anak belajar Quran titipno ke sistem pendidikan pesantren sehingga nopo Qurane kecekel niki muttaqine kacaka. Dan itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali antarane Abdurrahman bin Muljam kali Sayyidina Ali saiki mulai lho yo imsak ndak ada lho wong kene imsak raene kerungu Islam Nusantara ngono gudiken ngono wesu Islam Nusantara gudiken salah kok yang menggagas Islam Nusantara iku Nahdlatul Ulama. Lho kok takoke karo Habib Rizik ketua FPI lho ora gaduk dul beda nek takoke NU takoke NU nek produk FPI takoke FPI. Nek ketok ireng iki produke NU, nek jubahu belubel produk FP, iki takokno bedane apa? Lho ngono. Lah nek sing kiai desa milih ketu copotane gampang nek wudu. Lah nek sing kono engko suwe ubel-ubel meneh, lha ya ngono ta mene. Nggih. Amma ba'du. Lho mukadimah ngaji rampung. Lho niki gek mukadimah kula urung mulai. Lah niki lagi ama batu. Ya nek ama batu yo ngene iki wong panjenengan iki lagi nglalar perkara kok. Iki lagi khatmil Qur'an ora lagi khatmil Qur'an urung mulai ngaji kula. Kan isih ono halal bi halal barang. Iki kula ya Allah. Iki durung apa-apa kula ngaji iki lagi pemanasan. Jambi tentang ini. Yang dosa. Nah ini zaman betapa bahayanya mulu ya Allah gila ya. Nah saat ini gini apa? Kita jadi bangsa. Tiba-tiba wonge cerewete wis ora iki salah. Ngene salah, ora ibet. Wis pokoke kita jadi bangsa ngene. Lah iki dadi bangsa iki dadi taruhannya luar biasa. Sesuk niku kula tak sampekno tenan Pak Jokowi iki. Besok kula niku dikeki kesempatan pidato di depan presiden 10 menit. Besok tekno no tak pidato ini 10 menit. Poh piye iki? Sesuk. Kula boleh pidato di depan presiden iki 10 menit. Sesuk tak sampekno ini bangsa sedang diuji luar biasa. Uji apa? Ya diuji wong ora obah bangsa iki kok karena ono NU lho ora obah. Kenapa ono NU ora dadi ora obah. Lah mulo NU iki diuji pol-polan iki. Pak polisi nek jenengan pengin ngerti kenapa bangsa iki tenang ono NU. Coba nek ora ono NU pun bubar. Sederhana kok lho NU. Gara-gara ono NU iki ono wong tilik makam. Nanti lek makam, makamnya Mbak Lim tili'i, makamnya Sunan Kalijaga tili'i, ini mau ngeno. Akhirnya wong Klaten ya seneng karo Klaten, wong ngono makamnya gurune. Seneng karo Demak, wong ngono makamnya Sunan Kalijaga. Lah kalau semua orang punya tradisi kaya ngono, cinta tanah air itu tumbuh, ra perlu diomong. Kon ngebom Demak, ra wani ono makamnya Sunan Kalijaga. Kon ngebom Surabaya, sungkan karo Sunan Ampel tadi hubul waton minal iman dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, ulama dan santri, gak perlu diulang. Jadi kula santri ini bekal ini wau wow, pokoke. Ayo kita cari formulasi sing ngalim-ngalim ya, ayo golek. Gimana membuat formulasi yu'minuna bil ghaib pada santri zaman now. Santri zaman now iki piye? Nek santri biyen dikon ndelok nggon peteng isik wani. Eh saiki santri anyar iki wong lair ning Padang rumah sakit weru peteng ngono. Kuwi iki sing abot. Oh sampean mesti selawatan ning mburi menane. Coba sampean cocak selawatan sesuk golek nggon sing paling wingit teng Klaten. Nang selawatan teng kono ya Nabi salam alaika. Ha lho kenapa? Ya karena kelompok selawatan ini yang menghantarkan kita pada mahabbatir roh. Rasul mulu golek kelompok selawatan iki kok sembrono niku. Kudu mancing atine. Nggih. Hei sesuk tak terusno meneh kapan-kapan yo iki lagi muka Dimas sampeyan tak terusno wis muga-muga sedaya barokah. Nggih, soalnya jam 5 kula pesawat teng Jakarta. Esok wis muga-muga sedaya barokah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan. Warahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nar waj'alhu lana hujjatai Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amil kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jenis jikil karimi wa admi sultani. Allahumma aftah alayna fuduhal arifin. Fikmati kawan surah alayna rahmatak. Adakirna wa nasina ya dal jalal wa likram. Beridaka ya Allah. Syabat Rasulika al-Malika ya Allah. Ijal awladana dzurriyyatana talamidana alim alil khair alibada alqalam muslimun qiyamah minul iman ya bayna ummatina masyayikh masyayikhina wajadat wajadatina usul alruhi bahlim wa muslim wa mabur Allahumma fir lahum arhamhum bi ma fa'alhum Allahumma dahrimna ajrahum la tafdinna ba'dahum wa fir lana lahum Allahumma jal qabra muradan miradil jinan Allahumma jal ramadan furaj jamil qubur la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi aqidina subhan ma inna ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل الجنة ربنا فانا ما علمتنا وعلمنا ما فانا وزدنا اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد wa ala ala nur madbil nizan bin nuri bi kulli lamhatin nur fazna da wa ja'al Allah ridha ka ya Allah syafa'at rasul ka ridha ya Allah hasil jamaah qasidina maqasidina al akhirah warzuqna rizqan halalan tayyiban wa ja'al ya Allah ja'al Allah wa yakum al aidin wal faizin taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya karim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam muhammadin والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد